dari Pasuruan tentu akan hadir depan Anda. Nugroho Rental juga ada, Nugroho Lighting juga ada, Dewi Media Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala, All New Metro, bintangnya dangdut coy, mantap. Bintangnya dangdut coy. Mau mantap. Dikasih biru-biru seperti birunya cinta ya.